وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Turul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Babul Muflis, orang yang bangkrut. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa al-muflis indal fuqaha, yaitu yang seseorang yang hutangnya itu lebih banyak dari hartanya. Ketika hutangnya itu lebih banyak dari hartanya, maka diri dia katakan muflis. Dan dalam pembahasan ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yajuzu li ahli ad-dain an ya'khudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu. Diperbolehkan bagi mereka yang meminjamkan uang, harta, untuk mengambil jami'a ma yajidunahu ma'ahu, apa yang didapatkan dari orang yang meminjam uang tadi. Dan pembahasan ini telah kita bahas sebagian, dan insyaallah taala kita akan meneruskan kembali pembahasannya, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendapatkan hartanya bi'ainihi, jelas dia dapatkan hartanya dari bentuknya, dari jumlahnya, inda rajulin qad aflasa, terhadap seorang lelaki yang di mana dia sudah bangkrut dalam usahanya, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak dari yang lainnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'aini di sini, yaitu tidak berubah dari sifatnya, bentuknya, jumlahnya tidak berubah, sehingga seseorang ketika dia berhutang kepada tiga orang, si A, si B, si C, ketika akan menagih, dia dalam keadaan bangkrut. Dan si A melihat barangnya yang pernah dia pinjam tidak berubah, baik dari sifatnya, baik dari warnanya, baik dari jumlahnya, itu tetap. Maka dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa huwa ahaqqu bih min ghairihi, maka dia lebih berhak dari yang lainnya. Kalau misalkan berubah, maka dia tidak berhak. Contoh misalkan, seseorang yang meminjam kepada sesuatu, kepada si A, si B, kepada si C, si A ketika dia melihat barangnya, dia meminjam sesuatu dan telah berubah atau berkurang pinjamnya, misalkan 10 berkurang jadi 5 misalkan. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak berhak untuk mengambil. Nah, sehingga apabila berkurang atau berubah, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dijadikan milik orang yang pemberi hutang piutang, dibagi rata. Intinya bukan dibagi rata, yakni dijumlahkan. Ketika dia berhutang kepada si A, si B, si C, nah, barangnya tadi ketika sudah berubah, nah, tentunya apabila berubah harganya juga berubah. Nah, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka sahibu uswatul ghurama, bagi yang pemberi hutang mereka yang berhak, yakni dibagi. Nah, apabila telah berubah dari sifatnya. Baik. Begitu juga apabila ketika dia mendapatkan orang yang meminjam tadi meninggal misalkan, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatul ghurama, dibagikan kepada orang-orang yang dia pinjam uangnya. Sehingga syarat ketika dia mengambil barangnya jelas itu barang dia, itu orang itu masih hidup. Orang yang meminjam itu masih dalam keadaan hidup. Sedangkan orang yang bangkrut, kemudian orangnya sudah meninggal, kemudian dia mendapatkan hartanya tadi, ini harta punya saya, kelihatan dari sifatnya, bentuknya tidak berubah, tapi orangnya sudah meninggal, maka di sini mah ya justru seorang untuk mengambilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, wa in mata al mushtari fa sahibul mata uswatul ghurama, apabila meninggal orang yang mushtari, pembeli atau meminjam, fa sahibul mata uswatul ghurama, maka hartanya tadi yaitu diberikan kepada orang-orang yang dia pinjam. Misalkan dia pinjamnya bukan kepada satu orang, kepada tiga orang misalkan. Maka apabila orang tadi meninggal yang meminjam tadi, dan barangnya tadi sifatnya atau bentuknya kepunyaan si fulan, maka itu tidak boleh untuk mengambilnya. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan wa in matal mushtari wa sahibul mata uswatul ghurama. Qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaih, pembahasan ini disebutkan oleh Imam Syaukani rahimatullahi taala alaih. Di sini disebutkan qala wa idza naqasa malul muflis inda al-wafa bi jami'i dainihi kana al-mawjud uswatul ghurama, apabila berkurang dari harta orang yang bangkrut tidak bisa untuk menunaikannya, bi jami'i dainihi karenakan semua utangnya tadi, kana al-mawjud maka yang ada tadi, barang yang ada tadi yaitu uswatul ghurama, yaitu dibagikan kepada orang-orang yang dia pinjam. Apabila dia meminjam bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada beberapa orang. Di sini sebutkan wa idza naqasa, berkurang. Kalau sudah berkurang di sana atau sifatnya berubah, maka ketika si A melihat itu barang punya saya, tapi berkurang. Dia pinjamnya 10, tapi berkurang sudah 5. Nah, maka dalam keadaan seperti ini jangan diambil barangnya. Akan tetapi di sini sebutkan kana al-mawjud, yang ada uswatul ghurama, yakni dibagikan kepada orang-orang yang dia pinjam apabila meminjam lebih dari satu orang. Nah. Baik. Kemudian dalam pembahasan ini, pembahasan taflis, para ulama menggandengkan pembahasan taflis di sini dengan Al-Hajr. Dan di sini disebutkan juga oleh Imam Syaukani rahimatullah taala alaih. Apa itu Al-Hajr? Al-Hajr bi fathal ha, maknanya itu mana? Kalau bahasa kita disita. Nah. Dengan ha, Al-Hajr. Nah. Dan Al-Hajr di sini yaitu man'ul insan min at-tasarruf fi malihi. Pengadilan hakim itu menyita hartanya agar hartanya tadi yang tersisa itu tidak di oleh yang pemiliknya tidak di apa, tidak dikesana kemarikan, akan tetapi disita. Nanti bagaimana yang akan dilakukan ketika orang yang pemberi hutang itu meminta. Dan Al-Hajr di sini ada beberapa syarat sebutkan oleh para ulama. Seseorang menghajar di sini, menyita di sini, beberapa syarat yang diantaranya yaitu barang yang dia hutangi, uang yang dia hutangi sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, maka tidak boleh seseorang untuk menghajarnya, menyita barangnya dan sebagainya. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Misalkan seseorang yang meminjam pinjaman atau harta lain sebagainya dalam waktu 2 bulan, maka dalam waktu 2 bulan tadi, kalau belum sampai 2 bulan, tidak boleh seseorang untuk menghajarnya, menyita barangnya, tidak boleh. Kenapa? Karena belum waktunya masih ada. Nah, ini kalau misalnya waktunya sudah selesai, temponya sudah habis, bulannya sudah habis 2 bulan, dan hartanya itu yang akan dibayarkan hutangnya itu lebih banyak dari hartanya, maka diboleh untuk dihajar. Syarat yang berikutnya adalah dia tidak mempunyai harta yang mencukupi. Dalam arti kata bahwa hutangnya itu lebih banyak dari hartanya, sudah jatuh tempo, kemudian hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Syarat yang ketiga, orang-orang yang memberikan hutang atau pinjaman, dia menuntut, menagih, menagih kepada si fulan. Sudah jatuh tempo, mana hutangnya? Nah, maka apabila orang yang telah memberi, yang pemberi hutang tadi telah menagih, maka diperbolehkan untuk al-hajar, disita. Dan disita di sini itu al-hakim, pengadilan, bukan perorangan, tapi al-hakim sebagaimana nanti kita akan disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Baik, kita ulangi. Al-hajar di sini yaitu menyita, bahwa al-hajar di sini itu al-man', dan istilahnya itu seseorang yang menyita manul insan min at-tasarruf fi malihi, dari orang yang mempunyai hutang agar uangnya tadi tidak kesana kemari, disita. Nah, dan al-hajar di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, apa yang tadi kita sebutkan, sudah jatuh tempo. Nah, waktunya sudah selesai. Misalkan dia meminjam uang, meminjam harta dalam waktu yang 2 bulan. Kalau sudah selesai, nah, dan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, tiga syarat tadi, maka diperbolehkan untuk menyita hajar. Nah, kalau masih dalam keadaan tempo, tidak boleh seseorang untuk menagihnya atau menghajarnya, tidak boleh dihajar ataupun di untuk ataupun menagihnya agama yajus. Kenapa? Karena waktunya masih ada, walaupun satu hari lagi misalkan. Misalkan tempo pinjam uang 2 minggu, masih ada waktunya. Maka ketika masih ada waktunya, biarkan dulu. Mungkin dia lagi berusaha mencari uang sana kemari. Syarat yang kedua, apa yang tadi kita sebutkan, bahwa hartanya itu tidak mencukupi. Dalam arti kata lain, bahwa hutangnya lebih banyak dari hartanya. Syarat yang ketiga apa? Diperbolehkan untuk disita. Hutang tersebut ditagih. Ditagih oleh orang-orang yang memberi hutang. Kalau tidak ditagih, ya sudah, jangan seseorang untuk menghajarnya. Hakim tidak berhak untuk menyitanya. Kenapa? Karena tidak ada penagihan, tuntutan dari si pemilik barang. Sehingga apabila tidak ada tuntutan, maka tidak berhak al-hakim untuk mengambilnya. Nah, ini tiga syarat. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa idza tabayyana iflasuhu fala yajuz habsuhu." Idza tabayyana, apabila jelas dia itu bangkrut, "fala yajuz habsuhu," maka tidak boleh baginya untuk memenjarakannya. Kenapa? Pertama, barangnya sudah disita, sudah diberikan, sehingga sisanya ya sabar. Dan orang yang bangkrut tadi, sebagaimana pembahasan di awal telah kita sebutkan, ditolong. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang yang terkena musibah, kemudian dia usahanya bangkrut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaddaqu alaihi," sedekahlah untuknya, sehingga berikan dia sedekah agar bisa melunasi hutangnya. Dan juga pembahasan kemarin yang telah kita bahas, bahwa orang-orang yang bangkrut, yang terlilit hutang, sehingga orang-orang mengatakan, orang sekelilingnya, dia bangkrut usahanya, dia hutangnya banyak. Maka ketika orang-orang mengetahui dia itu telah bangkrut, hutangnya banyak, maka dibantu dari zakat al-mal, karena dia termasuk dari orang yang gharimin, yang masuk di 8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana dalam surat At-Taubah. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala, "Walay al-wajid dhulmun yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu." Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wal wajidi dhulmun." Lajil wajidi dhulmun, yaitu orang yang menangguhkan, dia mampu untuk membayar hutang, maka ini adalah merupakan kezaliman. Yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu, dihalalkan kehormatannya dan juga dihalalkan siksaannya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matlul ghani dhulmun." Orang yang mengulur-ulur waktu, dia mampu untuk membayar, ada uang, tapi ya nantilah, nantilah, sudah jatuh tempo, tapi nantilah, nantilah. Dan padahal waktu itu dia mampu untuk membayar, hadza dhulmun. Ini termasuk dari kedzaliman. Yang di sini sebutkan oleh Imam Syaukani, "Walayul wajid dhulmun." Orang yang mampu untuk membayar, akan tapi dia menangguhkan pembayarannya, termasuk kedzaliman, dihalalkan kehormatannya dan uqubatahu, yakni pemerintah berhak untuk menangkapnya sebagai tindak pelajaran baginya. Tidak boleh untuk menangguhkan sesuatu yang apabila dia mampu untuk membayarnya. Kalau pembahasan taflis, pembahasan dia bangkrut, ini bahasanya beda. Karena dia tidak mampu untuk membayar, bahkan hutangnya lebih banyak dari harta yang dia punya. Akan tapi yang ini, yang dia termasuk zalim, yang dimana dia mampu untuk membayar, akan tapi dia tangguhkan. Dan ini termasuk dari kezaliman. Wa yajuz lil hakim ay yahjurahu an yatasarrafa fi malihi wa yabi'ahu li qadhi dainihi. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan diperbolehkan untuk al-hakim, pengadilan, hakim, pemerintah yang berhak untuk menyita adalah al-hakim, pemerintah, tidak individu tertentu. Karena apabila individu tertentu, ditakutkan adanya pertikaian ataupun baku hantam oleh sebagainya, maka diberikan kepada pihak yang berwenang. Dan diperbolehkan lil hakim, bagi al hakim, ayahjura ani tasarrufi fi malihi, untuk menahan, menyita harta orang yang bangkrut tadi, sisanya tadi tahan, jangan sampai sudah tersisa dan hilang semuanya. Akan tetapi yang ada disita. Nanti bagaimana kita mau baginya nanti. Yang penting sita dulu. Kemudian di sini sebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yabi'ahu li qadai dainihi, dan dijual oleh hakim untuk menunaikan hutangnya dia, orang yang meminjam hutang. Sehingga ini merupakan al-hajr sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dan syaratnya tiga tadi. Apabila sudah terpenuhi tiga syarat tadi, al-hakim menghajarnya, sita, tahan uangnya, jangan sampai yang tersisa tadi habis sana kemari, sehingga disita, kemudian kalau bisa dijual, dan uangnya tadi dipakai untuk melunasi hutang orang yang bangkrut tadi. Wallahu ta'ala alam. Tapi sisanya insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.